Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan membaca karya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita telah melewati atau sampai kepada fasal 46 dan kita masuk kepada fasal yang ke-47, al-faslus sabi wal arba'un. Qala rahimahullahu ta'ala al-faslus sabi wal arba'un fi dhikri yutfi'u bihi ay yutfa'u bihi al-hariq. Dhikir yang dengannya zikir tersebut memadamkan al-hariq, yaitu api. Yuzkaru an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Amr ibn Shu'aib an abi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumul hariqa fakabbiru. Apabila kalian melihat terbakar, ya, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Fa inna takbira yutfi'uhu. Karena sesungguhnya takbir akan memadamkan api. Apabila kalian menyaksikan kobaran api sedang membakar, maka bertakbirlah kalian. Karena sesungguhnya takbir akan memadamkannya. Hadith ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni fi Amalil Yaumi wal Lailah. Di dalam sanadnya terdapat Al-Qasim bin Abdullah bin Umar bin Hafs bin Asim Al-Umari wa huwa matruk. Ya, matruk, ya, hadisnya dhaif jiddan. Wa ramahu Ahmad bil kadhib. Al Imam Ahmad rahimahullahu taala memfonis Al Qasim bin Abdullah dengan al kadhib, yaitu berdusta, kedustaan. Artinya hadithnya dhaif jiddan, barakallahu fikum. Ya, jadi enggak benar ngelihat api berkobar membakar sana sini bertakbir, barakallahu fikum. Hadithnya tidak sahih. Al-faslu tsamin wal arba'un, fasal yang ke-48. Fi kafaratil majlis, doa untuk menutupi majlis. Menutupi apa? Ai dari hal-hal yang di majlis itu terjadi, misalkan lagat, yaitu perang mulut, debat, hiruk pikuk dan seterusnya. Maka doa ini menjadi kafarahnya, penghapus Qala an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa majlisan fakathura fihi laghatuhu. Barang siapa yang duduk di sebuah majlis lalu banyak pada majlis itu laghatu, mulut bersuara, mungkin ya perang mulut, adu argumentasi sampai kemudian muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Faqala qabla ayyakuma min majlisihi, lalu dia berkata sebelum dia bangun dari majlisnya, subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa. Kalau dia membaca barakallahu fikum sebelum dia bangun dari majlisnya, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubat kepada Allah, maka atau kecuali Allah akan menghapuskan, kaffara lahu ma kana fi majlisihi dhalik, apa yang terjadi di majlis tersebut. Allah Azza wa Jalla akan barakallahu fikum menghapuskannya, melenyapkan apa yang ada di majlis tersebut. Subhanallah. Dititipkan banyak hal oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk membebaskan diri kita dari noda-noda kesalahan. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadits yang lain, annahu in kana fi majlisi khairin kana qattabi'i lahu. Kata beliau di dalam hadits yang lain, jikalau dia berada di majlis kebaikan, maka membaca doa itu qattabi', sebagai seolah-olah sebagai penutup dari semuanya kebaikan yang ada di majlis tersebut. Pencetak, barakallahu fikum. Wa in kana fi majlisi taqlitin kana kaffaratan lahu. Kalau majlis itu taqlit, ya campur baur, artinya ada hal-hal yang tidak diinginkan ternyata muncul, barakallahu fikum, maka doa itu menjadi kafarah, penebus, penghapus, barakallahu fikum, padanya. Jadi ini adalah upaya-upaya syariat untuk melenyapkan pada diri kita, pada jamaah, barakallahu fikum, hal-hal yang tidak baik. Wa fi sunani an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam kutub sunan termasuk Imam Abu Dawud di dalam sunnahnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasarah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tiadalah suatu kaum yakumun, bangkit, berdiri, bangun dari majlis dalam kondisi mereka tidak menyebut Allah Azza wa Jalla padanya. Kalau antum mendengar Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ketika ya mengisi penuh dengan istighfar, zikir, barakallahu fikum. Ya imam min a'immatis sunnah di masa kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fi. Mereka tidak menyebut Allah Azza wa Jalla padanya. Illa qamu an mitli jifati hima. Melainkan majlis yang tidak disebut Allah Azza wa Jalla padanya. Tiadalah mereka bangkit berdiri. Kecuali bangkit dan berdirinya mereka itu seperti jifah. Bangkai himar. Ya, seperti jifati himar. Dan buat mereka, kata Nabi SAW, hasarah, ay penyesalan. Penyesalan barakallahu fikum. Artinya bahwa kerugian yang diperoleh bila majlis itu tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya kita disuruh untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa an ibni Umar qala, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qallama. Ya, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan majlis Nabi alaihi salatu wassalam. Sedikit sekali ya Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqumu min majlisin hatta yad'u, ay hatta yad'u bihaula'il kalimat li ashabihi. Barakallahu fikum. Jarang sekali kecuali Nabi alaihi salatu wassalam berdoa dengan kalimat-kalimat ini buat sahabat beliau. Bagaimana itu kalimat yang Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika. Jarang sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlisnya tidak membaca, menitipkan dan mendoakan kalimat-kalimat buat sahabat beliau. Bagaimana bentuk titipan doa beliau? Qala, ya Allah, bagikanlah buat kami sifat rasa takut kepada Engkau yang akan mencegah kami dengan Engkau, wa baina maksiat, mencegah kami dari bermaksiat kepada Engkau. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Anugerahkan, bagikanlah kepada mereka, kepada kami, ketaatan Engkau yang bisa menyampaikan kami ke dalam surga Engkau. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Bagikan buat kami, yaitu al-yaqin, sebuah keyakinan yang dengannya Engkau bisa meringankan atas kami masaib-masaib dunia. Subhanallah. Terkait dengan barakallahu fikum, al-yaqin akan bisa meringankan beban-beban, musibah-musibah di kehidupan dunia. Seseorang kalau tidak berada di atas keyakinan, ketika ditimpa, sumpah, bawaannya kekhawatiran, ketakutan yang sangat. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwa semuanya datang dari Allah, Allahu Azza wa Jalla menguji hambanya bukan untuk membinasakannya, Tetapi Allah Azza wa Jalla menurunkan musibah untuk menguji kesabarannya, menguji ubudiyahnya kepada Allah. Keyakinan-keyakinan ini akan bisa otomatis meringankan musibah-musibah tersebut. Lah, kita bisa membayangkan di perjalanan hidup kita. Taruhlah mirip. Atau mungkin lebih. Sebelum kita mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, diuji lebih oleh Allah Azza wa Jalla. Kita menjumpai dan menemukan ada perbedaan bainas sama, antara langit dan bumi. Perbedaannya kondisi kita menghadapi musibah itu, barakallahu fikum. Apa yang menjadi jurang pembeda dan pemisah? Keyakinan. Keyakinan itu didapatkan dari ilmu yang telah dipelajari. Padahal ujiannya sekarang lebih berat dari kemarin. Tetapi kita bisa menghadapinya dengan sabar, dengan lapang dada. Kita bisa mengingatkan kepada istri, sabar. Mengingatkan kepada anak-anak, sabar. Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan hambanya. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat. Kita bisa. Tapi dulu tidak pernah berpikir ke arah demikian, barakallahu fikum. Stres, ngamuk, tidak bisa berbuat. Sudah merenung istrinya, wajahnya pucat. Ya, barakallahu fikum. Apa yang bisa diperbuat? Sang suami dalam kondisi gundah gulana. Sang istri juga sama. Apa yang akan bisa diperbuat pada anaknya? Tapi sekarang dia mampu berbuat lebih buat dirinya. Dia mampu berbuat lebih buat istri dan anak-anaknya. Berarti sebuah keyakinan yang terpatri karena ilmu yang benar dipelajari, barakallahu fikum. Sehingga kan sering kita membawa, oh dulu para sahabat ujiannya lebih dari ini. Terkait dengan pemberian dunia, oh kita lebih enak hidupnya dibanding mereka. Barakallahu fikum. Kita bisa menjadi orang yang sabar di saat kemudian menghadapi musibah-musibah. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyain. Naam, ma ahyaina. Ya Allah, anugerahkanlah sebuah nikmat melalui pendengaran-pendengaran kami, penglihatan-penglihatan kami, kekuatan-kekuatan kami selama kami hidup. Waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah sebagai warisan dari kami. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana, ya Allah, jadikanlah tha'rana pembalasan, ai pembelaan kami atas kami, atas orang yang berbuat zalim kepada kami. Wansurna ala man adana, dan tolong kami ya Allah atas siapapun yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan engkau jadikan musibah menimpa kami itu pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan engkau menjadikan dunia adalah keinginan dan kemauan besar kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia itu adalah akhir dari ilmu kami. Tidak punya kecuali ilmu dunianya luar biasa, namun ilmu akhiratnya kosong. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, jangan engkau kuasakan atas kami orang yang tidak menyayangi kami. Ini pesan-pesan Rasul alaihi salatu wassalam, ai doa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat para sahabat beliau, apabila beliau bangun dari majlis. Allahu Akbar. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan hadis hasan. Qala rahimahullahu taala al-faslu at-tasi' wal-arba'un fi ma yuqalu wa yaf'alu ay wa yuf'alu indal ghadabi. Fasal yang ke-49, apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat di saat al-ghadab, di saat marah itu datang. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul 'alim. Kata Allah azza wa jalla setelah atau sebelum ayatnya Allah azza wa jalla memerintahkan yaitu menghadapi lawan dari kalangan manusia dengan membalas kejelekannya dengan kebaikan, maka ayat yang ini sekarang Allah Azza wa Jalla memberitahukan bagaimana menolak permusuhan bangsa jin. Ayat yang sebelumnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana menghadapi, menolak musuh dari kalangan al-ins, yaitu dengan cara membalas kebaikan kejelekan itu dengan al-ihsan, ya, dengan kebaikan. Lalu kemudian dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana menolak lawan musuh dari kalangan bangsa jin. Bagaimana caranya? Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan jika apabila menggoda engkau, ya, syaitan dengan sebuah rayuan godaan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, perintahkan fasta'id billah, maka berlindunglah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah membimbingkan kalau musuh itu dari kalangan bangsa al-ins, mengajak, ya, merayu kita untuk berbuat jelek, manusia loh ya, mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik, barakallahu fikum, atau perbuatan-perbuatan jelek yang lain, menolak dan membalasnya dengan al-ihsan, dengan kebaikan. Tapi jikalau al-adu itu adalah jin, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan fasta'id billah, maka segeralah engkau meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Coba kita mencari pada diri kita sendiri. Pada diri kita ini ada isti'dad, ada kesiapan untuk kemudian melakukan yang terbaik di dalam hidup. Ada isti'dad pada diri kita. Yang kedua, pada diri kita ini ada al-quwah, kekuatan untuk melakukan kebaikan. Bagaimana tidak? Seseorang mulai dari pagi sampai sore di terik panasnya matahari, kuat fisiknya. Masa sih ruku, sujud, 2 rakaat cuma berapa menit tidak kuat. Pada diri manusia itu punya kekuatan untuk menjadi yang terbaik, menjadi orang baik, membuka kebaikan di dalam hidup. Maka di saat kesiapan istidat itu tidak dipakai dan dipergunakan, kekuatan itu disia-siakan, fajtalat husyayati, maka syaitanlah yang memanfaatkannya. Setanlah yang menggunakannya barakallahu fikum. Sehingga kekuatan yang dimiliki ternyata tidak untuk keberuntungan dirinya di akhirat, hanya untuk dunia barakallahu fikum semata. Setan yang berbuat. Ya, termasuk dari upaya setan adalah zina, menghiasi banyak hal di dalam hidup. Termasuk diantaranya disebutkan barakallahu fikum adalah menjadikan badan kita ini berat untuk diajak melakukan kebaikan. Ai dengan makna lain kata Imam As-Sa'di al-Kasal. Ditanamkan, dititipkan pada fisik kita ini rasa malas barakallahu fikum, malas sekali. Tapi di saat menuju hal yang tidak akan membangun akhiratnya, wah, diperingan badannya, diringankan barakallahu fikum. Ini perbuatan setan, apalagi para thullabul ilm. Ya, ketika berada di lingkungan ilmu, berarti di depan mata kita ini kebaikan. Sudah Allah panggil barakallahu fikum dari Ambon, dari kemudian Sulawesi mengarungi lautan, bukan dekat loh. Dari Sumatera harus melewati Pulau Jawa yang begitu luas. Maka tentunya ini adalah sebuah kebaikan yang sedang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla buat saya. Berarti rugi kalau semua yang terkait dengan kebaikan dalam perjalanan dari tempat itu, saya tidak terlibat di dalamnya. Atau bermalas-malasan padanya. Barakallahu fikum. Atau melakukan hal-hal yang tidak baik, merugikan diri kita sendiri. Maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Ya, makanya oleh karena itu saya menitipkan pesan kepada thullabul ilm. Jadikan semua aktivitas antum ketika belajar ilmu agama sebagai pendidikan buat diri. Antum masak, ya kalau mungkin di pondok lain antum bayar, antum dimasakkan, dicucikan, ini pokoknya zen sudah. Atau misalkan di pondok lain, antum masak sendiri, ya buat sendiri. Tapi sekarang, ya, antum masak buat orang banyak. Barakallah, bukan buat sendiri. Berarti ada nilai. Ada nilai rahimani wa rahimakumullah. Kita melatih diri untuk berfikir, bertaawun di dalam hidup. Agar kita tak mengetahui bahwa ternyata dalam bertaawun itu akan teringankan segala-galanya. Barakallahu fi. Nanti pada suatu saat kita sakit, ternyata kita diperhatikan, kita dimasakkan, kita diantarkan, kita dilayani. Begitu juga di saat kita menemukan kekurangan di sebuah majlis ilmu, jangan dijadikan sebagai kerikil, jangan dijadikan sebagai duri, sehingga harus lari, harus menyingkir, beling-beling di jangan. Tapi jadikan bahwa itu adalah pendidikan buat saya. Bahwa hidup itu tidak berada dalam satu warna. Akan terjadi perubahan warna. Barakallahu fikum. Sampai suatu ketika mungkin akan sampai menuju gelap. Tapi di saat kita sudah mendidik diri di dalam keramaian, kita belajar dari teman kita, kita belajar dari barakallahu fikum guru kita, kita belajar dari kakak kita, kita belajar dari ini, semuanya akan bisa menjadi jawaban di belakang hari. Tentu kalau antum bertanya kepada mereka-mereka yang pernah duduk di pondok pesantren dan mengerti barakallahu fikum bagaimana pahit dan manisnya di pondok pesantren, akan banyak bercerita itu semua. bahwa semua kehidupan yang ada di pondok pesantren itu akan berguna di belakang hari. Kenapa? Karena ustadz yang mendidik di pondok-pondok pesantren tidak pernah menginginkan kejelekan buat diri kita. Tidak pernah. Insya Allah. Tidak akan menyuruh engkau bermaksiat. Ya? Kalau orang tua kita mungkin karena tidak punya ilmu yang jelek, ya baik dalam anggapan. Bagus. Sehingga ya didorong di ini, di itu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu jangan ada orang-orang yang Allah telah bukakan perjalanannya untuk tafaqquh fid din, mengkaji mendalami agama Allah Azza wa Jalla, lalu menyia-nyiakan kesempatan dan peluang itu. Barakallahu fikum. Jangan. Ikhwani wa akhwati fillah, kemudian al-aba wal ummahat, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak famili, meninggalkan rumahnya bahkan di tempat untuk kemudian bergabung. Barakallahu fikum. Maka manfaatkan sebaik-baik mungkin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita harus terus berjuang melawan setan yang membisik-bisikkan, yang mengajak kita kepada yang jelek, yang menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kalau kita telah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, dengarkan apa kata Allah, innahu huwas sami'ul alim. Berarti Allah Maha mendengar apa yang engkau ucapkan. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar apa yang engkau minta kepadanya. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui al-alim, apa yang itu menjadi kebutuhan engkau di dalam hidup. Berlindung, barakallahu fikum, kepada syayatin. Maka sekali lagi, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menitipkan buat kita untuk menolak gejolak, bisikan, rayuan setan dengan segera berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Tulabul ilm terutama. Terkadang ketika ada gawian, ia bergotong royong bersama-sama, barakallahu fi, perlu diperhatikan. Perhatikan baik-baik. Ketika antum memasak, ia mungkin lelah antum karena tugas membersihkan masjid, barakallahu fikum, atau tugas yang lain, maka jadikan itu sebagai pendidikan. Jangan jadikan sebagai beban. Jangan jadikan sebagai beban. Jadikan lapangan pendidikan untuk mendidik diri kita sendiri. Bahwa di belakang tugas ini, Allah persiapkan nilai-nilai besar. Kalau terus kita melakukan pendidikan sebentar, di saat engkau terjun bersama kedua orang tua, atau mungkin terjun ke medan dakwatu ilallah azza wa jalla, pendidikan itu engkau akan dapatkan hasil dan buahnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka semua kegiatan-kegiatan yang ada di saat dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam tafaqquh fid din, insyaallah semuanya adalah pembangunan terhadap diri kita sendiri. Disuruh muraja' al-Quran ba'da subuh, manfaatkan sebaik-baik mungkin. Ya. Diperhatikan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi jadikan, jangan jadikan semua kegiatan di dalam pendidikan ini menjadi beban. Jangan. Ya, jangan, barakallahu fikum. Namun harus dijadikan sebagai sebuah pendidikan buat kita di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita baca, barakallahu fikum, qala wa qala Sulaiman bin Sarat. Sulaiman bin Sarat mengatakan, kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulan yastabban. Di saat saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang sedang saling cela. Yastabban. Ya. Ini di kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. kehidupan barakallahu fikum al-ilm, risalah. Namun yang namanya ya setan akan terus berbuat kepada individu siapapun. Bagaimana upaya-upaya setan untuk menggelincirkan dan membahayakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Individu para sahabat Nabi tidak luput dan tidak lepas darinya. Ya, mereka berbuat untuk melakukan pengerusakan barakallahu fikum. Terjadi dua orang yang saling mencela. Ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu. Satu dari kedua orang itu sudah merah mukanya. Ya. Wantafaqat audaju. Sudah mulai kelihatan membengkak, gelembung. Ya, audajuhu, ya ini urat-urat yang ada di lehernya karena marah. Ya. Jadi intafaqa itu terkait dengan marah, barakallahu fikum, audaju, kelihatan urat-uratnya, barakallahu fikum, ai karena marah. Satu dari dua orang itu wajahnya merah, kemudian barakallahu fikum muncul urat-urat yang ada di wajahnya, di lehernya, barakallahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sungguh aku telah mengetahui sebuah kalimat, kalau dia ucapkan akan hilang lenyap apa yang dia dapatkan. Ini kan jarang terperhatikan ya, apalagi kalau kondisinya marah. Terkadang syariat-syariat yang dititipkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika marah itu tidak ada di dalam ingatan. Ya, tidak ada di dalam barakallahu fikum benak dan pikiran. Bagaimana lagi seorang lelaki demikian yang dikaruni akal ya oleh Allah azza wa jalla lebih. Ya, wanita yang banyak perasaannya, wah lebih lagi tidak akan. Barakallahu fikum. Kata beliau, kalau dia ucapkan kalimat ini akan hilang apa yang dia dapatkan jumpai. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu alladhi yajib. Muttafaqun alaih. Kalau dia mengucapkan aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, maka akan lenyap hilang apa yang dia marahi atau marah tersebut, barakallahu fikum. Ya, kan kita ya, saya dan antum mungkin tidak terpikir ke arah demikian. A'udzubillah minasyaitan. Kalau sudah, barakallahu fikum, marah. Wa an Athiyah bin Urwah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa innasyaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya setan tercipta dari api. Khuliqa minan nar. Wa innama tutfi'u an-nar bilma. Dan sesungguhnya api itu akan dipadamkan dengan air. Fa'idha ghaziba ahadukum falyatawadda. Rawahu Abu Dawud. Apabila marah salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia ia berwudu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, hadith ini ada yang melemahkannya, barakallahu fikum. Wa fi hadithin akhar annahu amara man ghadaba in kana qa'iman ay yajlisa wa in kana jalisan ay yattaji'a. Dalam hadith yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang marah, apabila orang yang marah itu kondisinya berdiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia duduk. Kalau berdiri, duduk. Iya. Sekali lagi, kalau sudah marah, ya kan susah. Ya, sudah tidak ada dalam ingatan syariat marah itu tuntunan dan adab-adab ketika marah. Ya, duduk, ya maunya berdiri. Berjalan menuju barakallahu fikum tempat atau yang dimarahi tersebut. Wa in kana jalisan ayat poji. Kalau dia kondisinya tadi berdiri, diperintahkan untuk duduk. Dan jika kondisinya itu jalisan duduk, maka barakallahu fikum ayat poji'a untuk berbaring. Ya. Kita semuanya barakallahu fikum demikian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adab-adab ketika ngerem marah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang sahabat, ya ausini, wasiatkan aku ya Rasulullah, la taghdab. Ulangi lagi, mungkin ada wasiat yang lain. Ya, Nabi mengatakan la taghdab. Berikutnya lagi minta, artinya minta mungkin ada wasiat yang lain selain la taghdab. Jangan engkau marah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan barakallahu fikum laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat itu orang yang bisa menumbangkan, menggulat, menjatuhkan lawan. Ya. Tetapi orang yang kuat itu dalam pandangan syariat alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Yang bisa mengerem, yang bisa menahan diri ketika ghadab, ketika marah. Semuanya beratnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, disinilah kita, ya, nikmatnya atau kamarah dari belajar. Kalau ternyata tidak ingat ketika kita marah, tapi setelah, aduh, ingat. Itu ilmu. Sehingga menyadari kekurangan, kesalahan tadi, sudah meletup, meluap-meluap marahnya, wah, segalanya. Baru ini, astagfirullah, ternyata keluar dari jalur, ya, adab-adab marah sudah tidak ada. Barakallahu fikum, merah mukanya, disuruh untuk isti'adzah, segera meminta perlindungan, tidak dilakukan. Ya, ketika duduk malah berdiri, melanggar tuntunan. Semestinya kan, ya, kalau duduk, ya berbaring. Kalau berdiri, ya duduk. Salah. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, wong Islam, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat membanting, menggulat. Tetapi orang yang kuat itu yang bisa menahan emosional. Yang bisa menahan marah, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla terus menolong dan membantu kita dengan keberkahan ilmu dimanapun kita berada. Dan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.